lupakan masalah sejenak. Nikmati irama menghentak. Lupakan pedih yang terasa. Biarkan laguku obati hati yang pedih. Lupakan masalah sejenak. Nikmati, nikmati irama menghantar. Lupakan, lupakan pedih yang terasa. Biarkan laguku obati hati yang pedih. Terkadang masalah serasa prahara. Tak kunjung reda, semakin bertambah parah. Entah kemanakah harus ku jelajah. Cari ketenangan di negeri yang tak berantah. Dan kemari sembari goyang sambil menari. Jangan-jangan kau hanya termenung. Tak perlu berlari mencari, hanya tinggal menari. Lupakan, lupakan masalah sejenak. Nikmati, nikmati irama menghentak. Lupakan, lupakan pedih yang terasa. Biarkan laguku obati hati yang pedih. Bila cerita kita penuh derita, semakin dipikirkan semakin gelisah. Hati kelabu tanpa pelita, dengan pedih dan pilu sulit berpisah. Jangan-jangan kau diam membisu. Bangkit dan kemari sembari goyang sambil menari. Jangan-jangan kau hanya termenung. Tak perlu berlari mencari, hanya tinggal menari. Lupakan, lupakan masalah sejenak. Nikmati, nikmati irama menghentak. Lupakan, lupakan pedih yang terasa. Biarkan laguku obati hati yang pedih. Izinkan ku ajakmu berdendang. Izinkan ku ajakmu bergoyang. Ku ingin kau tersenyum kembali. Lewat nada dan lagu kan ku obati hati. Dan kemari sembari goyang sambil menari. Jangan-jangan kau hanya termenung. Tak perlu berlari mencari, hanya tinggal menari. Lupakan, lupakan masalah sejenak. Nikmati, nikmati irama menghentak. Lupakan, lupakan pedih yang terasa. Biarkan laguku obati hati yang pedih. Lupakan masalah sejenak. Nikmati irama menghentak. Lupakan pedih yang